Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat ini untuk menjalankan salah satu tuntunan ajaran agama kita, yaitu at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr, saling wasiat-muasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan amal kita sebagai amal soleh dan menjadi timbangan kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang telah disebutkan di pengumuman bahwa pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan ikhlas dan kiat-kiat untuk mendapatkan keikhlasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, keikhlasan memang suatu hal yang berat, tidak mudah didapatkan. Padahal keikhlasan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, kehidupan beragama, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ikhlas merupakan suatu landasan dalam segala aktivitas peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan dalam makna yang umum, yaitu segala yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin, sehingga segala aktivitas kita, baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang diridhai Allah Azza wa Jal, maka di sana mesti terwujud keikhlasan karena Allah Azza wa Jal. Betul-betul niat itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga seperti yang diterangkan ulama, keikhlasan merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah kita. Tanpa keikhlasan, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang diterangkan ulama ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." pada surat Tabarak Al-Mulk, yang artinya huwallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah azza wajalla yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Dan amal ini tidak akan menjadi baik kecuali menjadi amal yang khalisan sawaban, amal yang ikhlas, amal yang sawab, yakni benar sesuai tuntunan. Seorang ulama yaitu Al-Fudail ditanya, ma akhlasuh wa ma aswabuh, Anda mengatakan yakni amal yang ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Anda mengatakan aswab, sawab, yang benar, apa maksudnya yang benar itu? Ma akhlasuh wa ma aswabuh. Beliau menjawab, al-ikhlas ma kana lillah, ikhlas itu adalah yang benar-benar beramalnya karena Allah. Was-shawab ma kana ala sunnati Rasulillah, dan yang shawab, yang benar, yang tepat, artinya yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjelaskan, innal amal la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, amal itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua hal tersebut, ikhlas dan sawab sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla juga berfirman dalam ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal amal yang saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik dalam melakukan ibadah kepada Rabb-nya dengan menjadikan sekutu untuknya apapun bentuknya. Nah, Allah Azza wa Jal menyebutkan pada ayat itu bahwa seseorang yang benar-benar mengharap perjumpaan dengan Allah harus melakukan dua hal itu, amal yang saleh sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melakukan syirik, yakni beramalnya betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang Allah perintahkan dalam ayat yang kelima pada surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bukan hanya ibadah kepada Allah, apa artinya ibadah kepada Allah kalau tidak ikhlas? Kaum musyrikin, mereka beribadah kepada Allah. Orang Yahudi beribadah kepada Allah, Nasrani pun beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak ikhlas. Mereka menjadikan bagi Allah Azza wa Jal tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Mereka menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai tujuan-tujuan ibadah mereka juga. Di samping tujuan ibadah mereka kepada Allah, ini adalah bentuk ketidakikhlasan, yaitu syirik akbar, syirik besar. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan segala bentuk peribadatan kita hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Kita tiadakan segala tujuan kecuali Allah Azza wa Jal dalam kita melaksanakan ibadah ini. Allah pun berfirman pada surat yang lain, ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwa milik Allah lah, hanya untuk Allah lah ad-dinul khalis, agama yang murni ini. Kita beragama, kita beribadah hanya untuk Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga dengan itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali memang mesti kita betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketidakikhlasan bisa jadi terwujud dalam syirik akbar. Ini lawan daripada ikhlas. Seperti yang tadi kita contohkan orang-orang musyrikin, mereka jelas tidak ikhlas. Karena mereka jelas menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam ibadah mereka. Sehingga ibadah apapun yang mereka lakukan, mereka dahulu haji, orang-orang musyrikin melakukan haji. Ahlul kitab juga beribadah dengan ibadah-ibadah. Ada puasa, ada sholat, dan ada yang lain. Tapi mereka melakukan hal yang bertentangan dengan ikhlas, yaitu syirik akbar. Jelas ini adalah sesuatu yang tertolak. Yang Allah katakan di sana dalam ayatnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangi amal-amal mereka yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jal meminta pertanggungjawaban dari masing-masing manusia ketika mereka beramal dan ketika di akhirat nanti, fi yaumil hisab, di hari hisabnya amal, ternyata mereka tidak ikhlas, maka Allah katakan, waja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal mereka itu sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali sepanjang hidup mereka. Apa yang mereka lakukan dari amal yang baik pada dasarnya, tapi kehilangan keikhlasan, maka semuanya menjadi sirna. Orang-orang jahiliyah, kalau kita membaca sejarah Nabi, tidak sedikit dari mereka melakukan amal-amal yang pada dasarnya tergolong amal baik. Ada yang bersedekah, ada yang membantu orang-orang yang terzalimi, ada yang haji, ada pula ibadah-ibadah yang lain, bersilaturahmi. Tapi semuanya menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah karena kehilangan ikhlas. Bani Israel, tidak sedikit kita dengar cerita tentang Bani Israel dan sebagian cerita tentang ahli ibadah mereka. Ketika mereka juga ternyata mengibadai selain Allah Azza wa Jal, maka amal mereka pun menjadi sirna. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam di masa ini, kalau ada yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka perbuatan syirik ini menafikan keikhlasan, sehingga seluruh amalnya akan sirna. Syirik akbar bukan hanya menghancurkan amal yang sedang dia lakukan, yang terkandung padanya syirik akbar, bahkan syirik akbar akan membuat amal yang lain pun menjadi hancur. Sehingga seandainya pun mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka semuanya akan menjadi habaan manthura, debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau melakukan kesyirikan, maka tentu amalmu akan hancur benar-benar. La yahbatanna amaluk, pasti amalmu akan hancur. Bagaimana dengan yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbuat syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, sehingga peringatan yang Allah sebutkan kepada Nabi ini justru bagi kita pengikut Nabi menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, karena tidak ada jaminan pada diri kita bahwa kita akan selamat daripada kesyirikan, berbeda dengan Rasulullah. Sehingga kalau sampai terjatuh pada suatu syirik akbar, siapapun dia, maka semua amalnya akan hancur sirna. Walaupun ia lelah dan letih di dunia melakukan amalan-amalan itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kita tidak akan tegakkan timbangan lagi untuk mereka. Tidak perlu, sudah habis, sudah hancur. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun berkata dalam ayat yang lain, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik, tentu apa yang mereka lakukan juga akan hancur. Kalau kita perhatikan ayat ini juga dan ayat-ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla sebelumnya menceritakan tentang para nabi, kemudian diikuti dengan firman Allah ini, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, tentu akan hancur apa yang mereka lakukan. Perbuatan, amal, ibadah akan hancur semuanya seandainya seorang nabi melakukannya, dan itu tidak terjadi. Bagaimana dengan yang lain? Kita-kita ini yang tidak punya jaminan untuk tetap istiqamah, sehingga para nabi pun takut karena ayat-ayat seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu. Para nabi pun takut. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim, yang beliau adalah sebagai imam para muwahidin setelah beliau, Beliau disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Beliau yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal kepada nabinya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu mengikuti agama Ibrahim. Nabi Ibrahim yang seperti itu. Perjuangannya yang tidak tersamarkan bagi kita. Demi tauhid beliau rela dibakar. Demi tauhid beliau rela diusir orang tuanya. Demi tauhid beliau rela dan siap menyembelih anaknya. Karena perintah Allah Azza wa Jalla. Dan perjuangan-perjuangan yang lain. Dia hadapi Namrud. Tapi beliau mengatakan dalam doanya, "Wajdubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Beliau yang hidupnya penuh dengan perjuangan demi tauhid masih khawatir. Masih punya kekhawatiran terhadap dirinya dan anak-anaknya. Dia adalah seorang nabi dan banyak dari anak-anak beliau menjadi nabi. Beliau berdoa dengan doa ini, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnaf." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadan kepada berhala-berhala. Maka doa Nabi Ibrahim itu kemudian dikomentari oleh seorang ulama, yaitu Ibrahim At-Taimi rahimahullah, mengambil pelajaran dari doa tersebut. Beliau mengatakan, "Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Lalu siapa yang bisa merasa aman daripada ujian kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Kalau beliau saja merasa khawatir, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan kita-kita ini? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk betul-betul berusaha mewujudkan keikhlasan terbesar, yaitu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan memang sebetulnya itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya seperti tafsir Ibn Abbas, "Illa liwahidun." Tidak diciptakan kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim mesti berusaha mewujudkan ini, tauhidullah, ikhlasuddin lillah Azza wa Jalla. Betul-betul mewujudkan keikhlasan dalam beragama ini sehingga membebaskan dirinya dari syirik akbar yang sangat bertolak belakang dengan keikhlasan. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di sana ada bentuk yang lain yang bertentangan dengan keikhlasan, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Saya jadi seorang muslim, dia dengan Islamnya melakukan amalan-amalan, secara umum Islamnya tetap sah, namun terkotori dengan syirik kecil yang ini juga bertolak belakang dengan keikhlasan. Hanya saja syirik kecil ini lebih terkait dengan amal yang sedang dilakukannya, sehingga mudharat langsung yang akan diterima olehnya disebabkan syirik kecil adalah amal yang dia lakukan, bukan amal yang lain. Maka amalnya ditolak. amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amal tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan kepada kesyirikan. Siapa yang beramal suatu amalan, dalam amalan tersebut dia melakukan kesyirikan, menjadikan selainku sebagai tandingan bagiku, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang yang beramal. Alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Mereka yang beramal dengan riya. Mereka beramal dengan riya. Wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda. Allah katakan ibarat mereka seperti batu yang bersih, licin, lalu kemudian di atasnya ada debu-debu atau pasir-pasir, kemudian tertimpa hujan yang lebat, maka akibat darinya batu itu menjadi bersih lagi. Menjadi bersih, licin. Debu yang di atasnya, kerikil yang di atasnya hilang. Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang yang tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mereka yang riya, maka amalnya akan hilang disebabkan riyanya. Disebabkan ketidakikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syirik kecil ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya riya itu yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Beramal demi dilihat oleh manusia dan ia kemudian mengharapkan sanjungannya. Hanya sanjungan yang dia inginkan. Apa sesungguhnya harapan di balik sanjungan itu? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan pula dalam hadis, "Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Atau asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling ku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asghar. Sesungguhnya yang paling ku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asghar. Fasu'ila anhu, beliau pun ditanya, apa sesungguhnya syirik asghar itu? Beliau menjawab, riya. Syirik asghar itu adalah riya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal?" Maukah ku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih ku khawatirkan terhadap kalian daripada kekhawatiran saya terhadap ujian Al-Masihud Dajjal? Yakni bagi Nabi SAW, apa yang akan beliau sebutkan lebih mengerikan daripada godaan dan ujian dengan datangnya Dajjal. Karena Dajjal nyata, jelas. Bagi orang yang beriman, mudah ditandai, sehingga dia mudah akan menghindarinya dengan menjauhinya. Tapi yang akan beliau sebutkan itu samar, tidak tampak masuknya secara tersembunyi-sembunyi. Orang terkadang tidak merasa, tiba-tiba sudah merasuk dalam kalbunya. Ketika Nabi mengatakan hal itu, maukah ku beritahukan kepada kalian tentang hal itu? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Bala ya Rasulullah." "Iya, kami mau ya Rasulullah." Maka beliau pun mengatakan, "Asyirkul khafi." Yang lebih saya takutkan adalah asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Lalu disebutkan dalam riwayat, beliau mencontohkan, "Yakumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nazari rajul." Yaitu contohnya, seseorang datang melakukan sholat, kemudian dia perbagus sholatnya, dia perindah sholatnya karena ada orang yang melihatnya. Dia perindah sholatnya karena ada orang yang melihatnya. Inilah riya. Kalau dia hanya karena Allah, kenapa tidak sejak sebelumnya dia perbagus sholatnya? Kenapa baru dia perbagus dan perindah sholatnya ketika ada orang melihatnya? Lalu untuk siapa sesungguhnya sholatnya? Inilah riya. Begitu samar, begitu lembut masuk ke niat-niat seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Demikian bahayanya syirik asghar tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kalau Nabi memberi contoh pada hadis ini dengan salat, maka tentu beliau tidak bermaksud bahwa bahaya riya hanya menghantu-hantui sholat, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga beliau pun mencontohkan dengan contoh-contoh yang lain, seperti dalam hadis-hadis yang lain, yang diantaranya beliau sebutkan, "Awwal man tusa'ar bihimun nar." Orang-orang yang pertama kali atau termasuk pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Ternyata yang pertama, seorang yang berjihad fi sabilillah. Jihadnya fi sabilillah, perang betul-betul, perang yang benar. dilihat dari sisi perangnya. Tapi bagaimana niatnya ia dalam perang tersebut? Bagaimana niatnya saat dia melakukan perang itu? Orang ini pun dibangkitkan dan dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang sebelumnya Allah berikan di dunia. Dia pun mengenalinya. Dan ia pun ditanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia pun menjawab bahwa ia gunakan nikmat-nikmat itu untuk perang fi sabilillah. Maka ketika dia menyatakan itu, Allah pun mendustakannya. Kadzabta, dusta engkau. Dan Allah Maha tahu tentang apa sesungguhnya niat yang ada dalam kalbunya. Maka ditegaskan saat itu, innama qatalta liqal fulan syuja' atau jari. Sesungguhnya engkau berperang tujuannya agar orang menyebutmu sebagai pemberani. Waqad qila, dan sudah engkau dapatkan tujuan itu. Engkau sudah disebut oleh orang sebagai pemberani. Maka tinggal sekarang menerima hukuman Allah Azza wa Jalla. Fa'ulqiya finnar, dia pun akhirnya dilimparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran. Dia dibangkitkan dan dia ditanya setelah dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan ia menjawab setelah ditanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan bahwa saya mempelajari Al-Quran dan saya mengajarkannya karena engkau. Maka Allah pun menegaskan, "Kadzabta, dusta engkau." Sebenarnya engkau melakukan itu semua, belajar dan mengajar, liuqal qari, supaya engkau disebut sebagai pembaca Al-Quran. Waqad qila, dan sungguh telah disebut demikian. Tujuanmu telah tercapai. Sehingga tinggal sekarang menerima hukuman Allah. Fa'ulqiya finnar, maka dia pun dilimpahkan ke dalam neraka. Golongan yang ketiga adalah seorang yang diberi nikmat harta benda. Ia pun dibangkitkan dan dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah ketika di dunia. Ia pun mengenalinya. Lalu ditanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Tidak kubiarkan satupun peluang kecuali aku berinfak padanya karena engkau ya Allah." Maka ditegaskan pula oleh Allah Azza wa Jal, "Kadzabta, dusta engkau." Sesungguhnya engkau melakukan itu, tujuanmu adalah agar disebut sebagai seorang dermawan. Waqad qil, itu pun telah disebutkan. Engkau telah disebut sebagai seorang yang dermawan. Maka sekarang tinggal menerima hukuman Allah Azza wa Jal. Fa'ulqiya finnar, dia pun dilimparkan ke dalam neraka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ternyata mereka yang tidak ikhlas, walaupun secara penampilannya beramal dengan amal yang baik. Tapi ketika kehilangan keikhlasan, mereka menjadi orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Betapa mengerikannya seseorang yang beramal dan menyangka bahwa ia telah beramal, tapi ternyata tidak ada nilai amalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mirip seperti yang Allah Azza wa Jalla katakan, wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah itu ketika itu tertunduk khusyuk. Dia beramal dan lelah, letih, tapi ternyata mereka masuk tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas. Masuk ke dalam neraka yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Tenaga dikorbankan, waktu dikorbankan, harta benda dan berbagai hal yang terkait dengan amalan itu dia korbankan. Disangka itu tercatat di sisi Allah sebagai amal kebaikan, tapi ternyata tidak ada nilainya sama sekali di sisinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ahibbati fillah rahimakumullah, kita wajib menghindari hal-hal yang bertolak belakang dengan al-ikhlas, keikhlasan ini. Yang pertama adalah tadi syirik akbar, kekufuran, syirikan. Dan yang kedua adalah syirik asghar, riya dan yang lain dari syirik-syirik asghar yang bisa membatalkan amalan-amalan. Termasuk dalam syirik asghar adalah al-amal li ajli dunia, beramal demi memperoleh dunia. Dia beramal amalan akhirat, tapi bukan mengharapkan akhirat, namun dunia yang menjadi tujuannya. Sholat tahajud, apa tujuannya? Supaya dapat rezeki banyak. Sholat tahajud adalah amal soleh yang mestinya diniatkan dengannya surga Allah yang mahal itu, yang tidak ternilai. Tapi justru amal itu diniatkan untuk memperoleh rezeki duniawi. Bukan ikhlas lillah, tapi lid dunia. Bukan ikhlas karena Allah, tapi justru karena dunia. Ini juga bagian daripada syirik. Maka beramallah hanya karena Allah, ikhlas. La li ajli dunia, bukan demi dunia. Kalau kita menginginkan dunia, berdoalah, mohonlah kepada Allah, minta, dan dibolehkan meminta kelancaran rezeki, rezeki yang halal, yang berbarakah. Jangan menyalahgunakan amal, sehingga amal saleh diniatkan karena dunia. Nabi juga memperingatkan dalam hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang belajar suatu ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah, la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunia, ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali demi dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan memperoleh bau surga. sehingga amalan-amalan ukhrawi mesti benar-benar kita niatkan karena Allah. Jangan ada unsur-unsur niat duniawi kecuali kalau dibolehkan oleh syariat pada amal itu. Semacam silaturahmi yang Nabi katakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilonggarkan rezekinya, maka bersilaturahmilah. Saat itu baru boleh kita niat silaturahmi untuk mendapatkan kelapangan rezeki, karena Nabi menyebutnya demikian. Namun itu pun tidak boleh lepas daripada niat lillah, mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah. Kalau sama sekali tidak ada niat lillah, maka seperti kata ulama, itu bukan seorang mukmin. Tidak mungkin seorang mukmin niat tanpa ada niatan ukhrawi. Adapun amalan-amalan yang lain yang tidak pernah disebutkan padanya pahala-pahala duniawi, maka jangan sekali-kali mengharapkan pahala duniawi ketika mengamalkan amalan tersebut. Billah, hanya untuk Allah. Ingin dunia, minta kepada Allah. Jangan menyalahgunakan, menyalah niatkan amal-amal akhirat tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, demi tercapainya keikhlasan-keikhlasan tersebut, maka banyak hal yang mesti kita lakukan. Di antara yang terpenting tentunya adalah betul-betul mewujudkan tauhid seperti yang tadi kita telah jelaskan. Betul-betul mewujudkan tauhidullah, melaksanakan makna dari tauhid yang kita ikrarkan. La ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah. Tiada ilah yang benar, ya, yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Wujudkan itu dalam perilaku, sehingga kita tidak beribadah kepada selain Allah, karena kalau ibadah kepada selain Allah, maka ibadah itu salah. Mengibadahi selain Allah itu tujuan yang salah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena Allah dialah yang hak, wa anna min dunihi huwal batil, dan bahwa yang selain Allah batil. Wujudkan. Banyak di antara muslimin yang mereka yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tapi disayangkan sebagian mereka tidak bisa mempraktekkan dengan benar. Kalau ditanya tentang agamanya, tentang syahadatnya, dia akan menyampaikannya dengan penuh keyakinan. Tapi dalam praktek, tidak jarang dari mereka masih mempertuhankan selain Allah dengan melakukan beberapa ritual-ritual yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Memberi sesajen ke tempat-tempat tertentu. Menyembelih sembelihan bukan karena Allah. Melakukan ritual-ritual tertentu di bulan Syura misalnya atau Muharram, dengan keyakinan kalau tidak dilakukan ritual itu, maka penunggu tempat tertentu, penunggu desa, penunggu laut dan lain-lain, penunggu gunung akan marah akan terjadi musibah karena mereka marah disebabkan ritual itu tidak dilaksanakan. Bukankah yang seperti ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin? Ini adalah praktek-praktek yang bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah. Karena itu semuanya adalah sesungguhnya bentuk ibadah kepada selain Allah. Entah ibadah kepada selain Allah dengan rasa takutnya kepada selain Allah, atau ibadah kepada selain Allah dengan menyembelih kurban bukan karena Allah, atau ibadah kepada selain Allah dengan tawakalnya kepada selain Allah, atau ibadah kepada selain Allah dengan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin mesti mengetahui hal ini. Wujudkan keikhlasan yang paling utama terlebih dahulu dengan mewujudkan tauhid. Wujudkan kalimat la ilaha illallah dalam praktek. Setelah dia wujudkan dalam ikrar dan keyakinannya. Jangan yang diucapkan terbatalkan dengan yang dilakukan. Jangan. Mesti seiring antara keyakinan, ikrar, dan amalan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian tentu juga wujudkan keikhlasan dengan menghindarkan tauhid, dengan menghindarkan syirik aswar. Wujudkan tauhid dengan menghindarkan diri kita dari syirik aswar. Dan ini mungkin di satu sisi lebih sulit karena samarnya. Namun demikian kita perlu betul-betul usaha. Di antara usaha tersebut adalah pertama dengan betul-betul memiliki rasa takut dari ancaman-ancaman itu. Ingat bahaya dari syirik asghar. Ingat bagaimana ancaman Nabi, bagaimana ancaman Allah. Dengan kita mengingat itu, insyaallah akan membantu kita untuk ikhlas. Apa artinya suatu pujian? Memang manusia punya nafsu. Dan di antara nafsu manusia adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Walaupun ia tidak dapat apa-apa kecuali itu, dia akan senang dan merasa besar. Tapi apa artinya semuanya itu? Apa artinya? Hanya sebatas itu. Tidak memberi faedah apa-apa sama sekali. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan sebagaimana Nabi beritakan bahwa di akhirat kelak Allah akan katakan kepada mereka yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum turaun, hal tajiduna ma turidun, atau kama ja'a fil hadis. Pergilah kalian kepada mereka yang dulu di dunia kalian riya kepada mereka. Pergi kepada mereka yang kalian dulu harap-harapkan pujiannya. Apakah kalian akan dapatkan sesuatu dari mereka? Tentu tidak dapat apa-apa. Jadi sungguh celaka orang yang riya. Dia tidak akan memperoleh apa-apa. Sementara hukuman dari Allah Azza wa Jalla begitu mengerikan. Maka setiap orang mesti mengingat hal itu ketika ia tersadar. Ingat, apa di balik pujian itu manfaatnya. Sementara di belakang itu hukuman yang berat. Insyaallah dengan itu akan mengembalikannya ke dalam keikhlasan niat. Akan mengembalikannya ke jalan yang lurus. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, di antara usaha juga adalah kita perlu selalu melatih diri kita. Bagaimana melatihnya? Selalu kita berusaha untuk sadar ketika mau beramal atau saat beramal. Sebagian ulama ketika mau beramal mereka tidak langsung beramal. Kadang mereka berhenti sejenak. Untuk apa? Menata, merapikan niatnya. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, sebagian Sayyidina Umar atau yang lain, ketika diajak suatu amalan, dia mengatakan itu muslimah. Dirapikan dulu niatnya. Nah, ini hal yang sesungguhnya penting, bahkan sangat penting. Begitu pula tentunya di tengah-tengah kita beramal. Tidak jarang seorang di awal amalan sudah ikhlas, tapi jatuh di tengah amalannya karena riya. Maka ketika riya mulai merambat ke dalam niatnya, ya sedikit tersadar langsung kembalikan. Ingatkan dirinya, kembalikan ke relnya. Disebutkan oleh sebagian atau di sebagian kitab, saya ingat saya Umar bin Abdul Aziz, terkadang bahkan beliau ketika khutbah menghentikan khutbahnya karena itu. Ketika mulai merembet, beliau berhenti. Khawatir. Nah, ini adalah bentuk usaha-usaha untuk terus menjaga keikhlasan itu. Begitu pula setelahnya, setelah beramal, juga berhati-hati dalam menyebutkan amalan-amalan setelah kita beramal. Tidak mudah-mudah bercerita tentang kita telah berbuat ini, berbuat itu. Karena mungkin saja di balik cerita-cerita kita, ternyata kita mengharapkan pujian-pujian karenanya. Ini juga membahayakan. Maka dari itu penjagaan ini perlu penjagaan yang ketat, supaya amal kita tetap terjaga. Kemudian berikutnya, bahwa talabul ilm ini juga kiat yang sangat penting. Karena dengan kita talabul ilm, kita akan mengerti hadis-hadis, ayat-ayat yang memberikan wa'id, ancaman-ancaman terhadap riya, syirik dan lain-lain. Sehingga dahulu para ulama menceritakan di antara ucapan mereka disebutkan, talabtul ilm li ghairillah fa aba illa an yakuna lillah. Saya belajar ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu menolak kecuali harus karena Allah. Artinya di awal mereka belajar ada tujuan-tujuan lain, tapi setelah belajar tahu ayat, tahu hadis, tahu ancaman-ancaman, tahu harapan-harapan, maka terbentuk dalam dirinya keikhlasan mengikuti ilmu tersebut. Terwujudlah berikutnya ikhlas. Hasil dari apa? Talabul ilm. Diceritakan pula oleh seorang ulama bahwa ada seseorang yang ingin menikahi seorang wanita. Dia sangat berkeinginan menikahi wanita tersebut. Namun ternyata wanita itu mempersyaratkan, kamu tidak boleh menikahi saya tidak mau, kecuali kamu belajar. Maka dia belajar. Apa tujuan utamanya di awalnya? Demi wanita. Tapi setelah belajar, ia terbentuk oleh ilmu yang dia pelajari, sampai akhirnya dia menjadi orang yang berilmu. Dan sampai pada akhirnya, saya tidak mau menikahi wanita itu. Ya. Lihatlah bagaimana pengaruh ilmu dalam membentuk keikhlasan. Maka di antara kiat yang penting untuk mewujudkan keikhlasan adalah talabul ilm. Nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat yang terkait dengan bab ini akan menyadarkan kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah doa, mohon kepada Allah Azza wa Jal, karena para nabi saja berdoa seperti itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk melakukan syirik sedikit pun kepadamu. Aku berlindung kepadamu dalam kondisi aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunan kepadamu pada yang aku tidak tahu. Nah, syirik besar, syirik kecil, dengan kita berdoa dengan doa itu, insya Allah kita akan terhindar darinya. Termasuk yang kita tidak tahu, mungkin kita tidak menyadari, kita mohon kepada Allah ampunannya. Karena memang betul-betul lembut, seperti kata Ibn Abbas, akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi zulmatil lail, lebih lembut daripada langkahnya semut di batu yang hitam di malam yang kelam, sulit terdeteksi. Maka kita katakan, astaghfiruka ya Allah, ku mohon ampun padamu ya Allah, lima la a'lamu, pada apa yang saya tidak tahu. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, itu beberapa hal yang mesti kita tempuh untuk menjaga keikhlasan kita. Demikian pula mungkin yang lain adalah menghindarkan sifat-sifat buruk seperti hubbu asyuhrah, ingin tampil terkenal. Hindarkan sifat-sifat seperti itu. Hubbu az-za'amah, ingin tampil memimpin. Ya. Yang seperti ini mesti dihindari. Itu adalah sifat-sifat buruk yang tersembunyi. Syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Maksudnya adalah hal-hal seperti itu mengkhawatirkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan tumbuhkan pula pada diri kita rasa benci dari pujian-pujian. Suka untuk dipuji, ini hal yang cukup membahayakan. Dulu disebutkan, seingat saya, bahwa Syekh bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, ya, demi Allah saya tidak suka orang yang memuji saya. Makanya kita melihat beliau sebagai orang yang luar biasa. Allah yang Maha tahu tentang beliau, tapi yang secara lahiriah tampak, ya, beliau orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Artinya secara lahiriah kita merasakan itu, namun tetap kita katakan Allah yang Maha tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga orang seperti beliau tidak suka untuk dipuji, untuk disanjung. Begitu pula para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika di lontarkan kepada beliau pujian-pujian, beliau mengingatkan dirinya dan yang lain dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li ma la ya'lamun, ya Allah ampuni aku apa yang mereka tidak tahu tentang aku, wala tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau hukum aku disebabkan apa yang mereka ucapkan tentangku, waj'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Itulah salihin. Ujian tidak membuat mereka kemudian semakin besar diri, bangga diri, tidak. Justru membuat mereka semakin sadar tentang kekurangan diri-diri mereka. Itulah salihin. Ibn Uthaymin rahimahullah juga sama. Saat dibacakan di hadapan beliau bait-bait syair yang ternyata di tengah-tengahnya mengandung pujian kepada beliau, langsung beliau hentikan. Beliau ingatkan, beliau nasihati. Dan ketika dia ingin melanjutkan kembali, beliau katakan tidak. Nah, itulah para ulama kita rahimahumullah. Nah, itu beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Ahibatillah rahimakumullah. Dan tentu sekali lagi tidak ada di antara kita yang aman daripada syirik besar maupun kecil. Maka kita sepanjang hidup kita harus selalu berusaha untuk menghindari dan berusaha untuk menyelamatkan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Selalu introspeksi diri. Jangan sampai kita merasa sudah aman darinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.